الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah At-Talaq dan masih mengenai ayat yang ketiga dalam surah At-Talaq ini. Wa qawluhu ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Atau sebelumnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan kemarin disampaikan hadis, man inqata'a ila Allahi kafahu Allahu kulla ma'unatin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan seluruh biaya-biaya, kebutuhan-kebutuhan dan tanggung jawab dia. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang tidak dia duga. Wa man intata'a ila dunya wakalahu ilaiha. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada dunia, yang dia bersandarnya kepada dunia, maka Allah akan sandarkan dia, Allah akan jerumuskan dia ke dalam dunia tersebut. Ya. Dan ketika seseorang sudah terjerumus dalam dunia, maka tidak ada kata cukup. Ya, tidak ada kata cukup. La yamla'u famu ibni Adam illa turab. Tidak akan ada yang bisa memenuhi mulut seorang anak Adam kecuali tanah. Ya, kecuali tanah. Karena manusia tidak akan pernah ada cukupnya kalau dia masih hidup. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian beliau membawakan hadis, qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Yunus qala haddatsana Al-Layth qala haddatsana Qais ibn al-Hajj an Hinsh as-Sam'ani an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu haddathahu annahu raqiba khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman. Beliau menceritakan suatu ketika beliau membonceng di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, wahai pemuda, wahai anak muda," karena Ibnu Abbas masih belasan tahun ketika itu. Ya ghulam, wahai pemuda, wahai remaja, begitu. Inni muallimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat-kalimat yang harus kamu pegang. Yang harus kamu jadikan prinsip. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itulah jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah syariat-syariat Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahat. Jagalah Allah, jagalah agama Allah ini, engkau akan dapati Allah di depanmu, Allah di hadapanmu. Ya, itu tujuannya jelas menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Ada tiga poin di sini. Yaitu jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu sebagai tujuanmu. Dan apabila meminta, mintalah kepada Allah. Apabila minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah. Annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kadabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini, makhluk ini seluruhnya, kalau mereka bersepakat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagimu. Walistama'u walau istama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad kadabahu Allahu 'alaika. Dan kalaulah mereka bersepakat berkumpul untuk memberikan mara bahaya kepadamu, untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu, tidak akan bisa memberikan mara bahaya kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena sudah terangkat dan tinta yang tertoreh dalam lembaran-lembaran itu sudah kering. Ya, ini sangat penting ya. Diajarkan di sini subhanallah poin-poin yang penting yang memang terkadang ada problem ini di pada masa-masa muda. Muskilatus syabab. Ya. Yaitu permasalahan-permasalahan yang ada pada anak muda. Yang pertama di sini pesan dari Rasulullah adalah untuk menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga agama Allah. Karena kebanyakan daripada pemuda memiliki sobuah, memiliki masa rasa keinginan keanak-anakan. Atau sobuah bisa diartikan kecondongan untuk melawan, kecondongan untuk melanggar, kecondongan untuk bermaksiat. Itu anak muda. Ya. Pemuda ada kecondongan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk jagalah Allah, jagalah perintah Allah, jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Karena kebanyakan anak muda itu penginnya melanggar aturan. Bahkan kata mereka peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini kan anak muda. Ya, pengin bebas, pengin tidak diatur, pengin hidup seenaknya, anak muda. Oleh karena itu, ya, dari semenjak remajanya, menginjak remajanya belasan tahun, 11, 12, 13 dan seterusnya, awal-awal daripada masa muda mereka, kita harus ingatkan dengan kalimat-kalimat yang Rasulullah ingatkan, yaitu ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan. Jagalah perintah Allah. Jagalah agama Allah. Jagalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masyakil yang kedua yang termasuk diberikan solusi yaitu tentang masalah meminta. Anak muda ya sedang bingung keadaannya. Ya, mau apa, kemana, dan biasanya ini pada anak-anak muda yang sudah mendekati 20 tahun atau 20 tahun. Mau apa, mau bagaimana, mau kemana, apa yang harus saya lakukan. Itu pasti kebanyakan ada pada pikiran anak-anak muda umuran-umuran 19, 20, 21 dan seterusnya. Mereka mencari apa yang harus aku lakukan untuk masa depanku. Maka ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, minta kepada Allah. Allah akan kasih. Apabila kamu minta tolong karena kesulitan yang sedang kamu hadapi, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan tentang masalah takdir. Karena anak muda biasanya semangatnya tinggi, idealismenya tinggi, pengin seperti ini, pengin seperti itu, pengin seperti itu. Dan perlu diingatkan bahwasanya apa yang bermanfaat, ya, apa yang memudaratkan diri kita, semuanya itu sudah Allah takdirkan. Manusia kalaulah mereka berkumpul seluruhnya sepakat untuk memberikan manfaat atau sepakat untuk memberikan mudarat, tidak akan bisa kecuali sesuatu yang sudah Allah gariskan. Allah sudah torehkan dalam lembaran-lembaran catatan takdirnya. Oleh karena itu, ketika pemuda itu sudah sadar tentang takdir Allah, maka bukan berpangku tangan. Justru kata Rasulullah SAW adalah saddidu wa qaribu. Teruslah berbuat kebaikan dan teruslah dekatkan diri kepada Allah. Wa'amalu, dan beramalah. Ya, fakulun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap manusia itu akan dimudahkan menuju apa yang dia diciptakan untuknya. Allah sudah tentukan rezeki kita kemana. Misalkan rezekinya, profesinya menjadi seorang pedagang, Allah akan mudahkan arah kita ke situ. Rezekinya jadi petani, Allah akan mudahkan kita menjadi petani. Rezekinya menjadi seorang karyawan, Allah akan mudahkan kita menjadi seorang karyawan. Yang penting adalah halalnya. Ya, halalnya. Allah sudah tunjukkan kepada kita ketika kita lahir di dunia ini, fahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepada orang yang sudah baru dilahirkan tadi dua jalan. Jalan baik dan buruk. Inilah yang baik, inilah yang buruk. Dan pilihlah yang baik, jangan yang buruk. Kan demikian Allah bimbingkan kepada kita. Maka hendaknya, karena Allah SWT sudah menggariskan kehidupan kita, maka teruslah beramal, perbuatlah kebaikan, ambil yang halal, buang yang haram. Niscaya kita akan mendapati apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bagaimana kalau seseorang mendapati dirinya kok lebih mudah melakukan kemaksiatan? Kalau mau ibadah sulit. Apakah jangan-jangan dia ditakdirkan masuk neraka? Ya, belum tentu. Ya. Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Bisa saja seorang hamba yang banyak beramal soleh sampai tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali satu hasta, tapi di akhir hidupnya melakukan amalan penduduk neraka, dia pun masuk neraka. Atau kebalikannya, seorang hamba yang ya'malu amal ahli an-nar, melakukan amalan-amalan penduduk neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali satu hasta, tetapi takdir Allah mendahuluinya, di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk surga, dia pun masuk ke dalamnya, masuk surga. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya adalah ada dua dalam hadis ini. Yang pertama, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Amalan ini tergantung penutupnya. Amalan ini tergantung penutupnya. Akhirnya itu yang menentukan. Dan yang menentukan akhirnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu teranggap sesuai pada akhirnya. Penutupnya bagaimana? Dan penutup itu akan tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung niatnya. Oleh karena itu dalam riwayat yang tadi, hadis yang panjang tadi, fima yabdulinna, seorang yang beramal amalan baik di hadapan manusia tapi rupanya tidak ikhlas, maka ujungnya adalah neraka. Tetapi orang yang banyak dosa di hadapan manusia, banyak dosa, banyak kesalahan, ya, tetapi rupanya hatinya ingin kembali, ingin rujuk, ingin taubat, istighfar kepada Allah, subhanallah, Allah tutup hayatnya dengan husnul khatimah, dengan keikhlasan, dia pun masuk dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dengan takdirnya. Ya, dengan takdirnya. Dan hendaknya kembali kepada hadis ini dikaitkan dengan ayat tadi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Kalau kita butuh sesuatu, minta kepada Allah, Allah akan cukupi. Kalau kita minta pertolongan, minta tolong kepada Allah, Allah akan tolong. Ya. Mintalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, berusahalah cari yang halal, nanti Allah akan berikan rezeki. Apakah yang haram juga rezeki dari Allah? Ya, itu rezeki dari Allah. Tetapi kita tidak sabar kemudian mencarinya, mengambilnya dengan cara yang haram. Seorang misalkan mencuri harta, dia dapat 100 juta. Tapi dengan cara yang haram. Dia korupsi, dapat 100 juta. Dia caranya haram. Padahal kalau dia sabar sebentar saja, pasti dia tetap akan mendapatkan uang 100 juta. Dari mana? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kamu tidak duga. Enggak bisa disangka. Makanya jangan, dari arah mana? Ya kita enggak tahu. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga, yang tidak disangka, dengan jumlah yang tidak bisa kira-kira. Ya, tidak bisa kita prediksi, enggak bisa. Itulah kalau kita bertakwa. Tetapi kalau kita kemudian tidak sabar dan mengambilnya dengan cara yang haram, ya, dia akan mempertanggungjawabkan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang, loh, saya kan ngambil haram ini untuk menghidupi anak istri, kan impas berarti, kan begitu kan? Ada orang yang dinasehati, itu kan haram. Iya, saya ambil barang haram, saya begini, tapi kan saya menafkahi istri, dapat pahala, ibadah, berarti kan impas nih. Impas-impasan. Ya. Ada yang begitu. Padahal ikhwana fiddin azakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man anfaqa min kasabin haramin, ya, lam yaqbalhu Allah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah dari harta yang haram, Allah tidak akan menerimanya. Dalam riwayat lain, lam yakun lahu fihi ajrun, tidak ada dia mendapatkan pahala dari situ. Ya. Enggak dapat pahala dari situ. Wa kana wisruhu alai, justru dosa yang mengalir itu akan ditimpakan kepadanya. Jadi orang-orang yang menafkahi anak istrinya dengan harta haram, itu bukan imbas-imbasan. Ya, bukan. Dia ngambil haramnya itu dosa, dan dia diinfakkan dengan harta haramnya lebih dosa lagi. Mengalirkan dosa. Ibarat kalau kita sedekah, sedekah jariyah. Kalau ini apa? Dosanya dosa jariyah. A'udzubillahi min dzalik. Maka agama itu bukan dengan diakal-akali, bukan. Tetapi secara dalilnya sangat jelas, ya, seorang yang menafkahi anak istrinya dengan harta haram, dia enggak dapat pahala, justru dapat dosa yang mengalir. Oleh karena itu kita laki-laki, ya, di antara min simatir rijal, ciri-ciri laki-laki sejati adalah, ya, nafkah. Nafkah yang halal yang kita berikan kepada anak istri itu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Setelah sholat adalah nafkah kepada anak istri. Ya. Zakat setelah kita uangnya lebih. Ya. Zakat itu setelah uangnya kita lebih. Ya. Tapi yang namanya nafkah setiap hari, dan nafkah itu kita miskin atau kaya nggak gugur kewajibannya. Kalau zakat kita miskin, enggak sampai haul, enggak satu nisab, gugur kewajibannya. Tapi nafkah, mau miskin, mau kaya, punya uang atau tidak punya uang, tetap nafkah. Tetap wajib kasih makan anak istri. Apakah karena kita enggak punya uang, anak kita kelaparan, bi makan bi, abi enggak punya uang. Sudah. Si sudah apa? Tetap lapar kan? Tetap lapar. Jadi enggak ada alasan. Punya uang, gak punya uang, anak kita kelaparan, istri kita kelaparan, harus kasih makan. Kan begitu. Itulah yang namanya nafkah, itu tidak gugur dengan kita tidak punya uang. Nafkah tidak gugur dengan karena kita miskin atau fakir, tidak. Tetapi memang nanti akan sampai ayatnya sesuai dengan apa? Kemampuan. Liyungfidu sa'ati min sa'atih. Orang yang punya keluasan rizki, hendaknya dia nafkahi keluarganya dengan keluasan rezekinya. Wa man qudira alaihi. Dan barang siapa dibatasi rezekinya, falyunfik mimma atahullah. Hendaknya dia tetap berinfak dari apa yang Allah sudah berikan kepada dia. Hatta walaupun dengan cara utang. Ngutang dulu di tetangga beras sekilo untuk apa? Untuk makan anak istri. Tetap. Nah itu. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, yang namanya nafkah tidak gugur dengan kemiskinan kita. Ya, tetapi hendaknya berikanlah nafkah sesuai apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah berusaha, bekerja enggak dapat uang, ya utang. Ya, pulang rugi. Masih ada satu cara, yaitu apa? Hutang. Untuk makan. Hutang enggak ada. Bagaimana? Kalau hutang enggak ada nih. Ya, karena utangnya udah banyak. Mau utang, loh utang kemarin aja belum. Masa utang lagi? Sudah enggak ada. Cara terakhir apa? Cara terakhir, enggak ada yang tahu? Mau jual sesuatu, enggak ada semuanya. Apa? Hutang sudah enggak bisa. Minta-minta. Gampang sekali minta-minta. Minta-minta. Minta kepada Allah. Bagus, minta kepada Allah. Caranya apa? Bertamu. Namu. Benar gak Pak? Minimalnya dapat air putih. Benar gak? Bertamu. Bawa anak istri antum bertamu. Afan dari ini. Mau bertamu bisa gak? Boleh. Nanti bertamu jam makan dapat. Itu hak antum. Dapat makan. Kok bengong? Iya benar bertamu. Rasulullah demikian. Kan hadisnya sudah lewat. Rasulullah siang-siang lagi paceklik. Di rumah gak ada makanan, keluar di waktu siang. Ketemu Abu Bakar. Kenapa kamu keluar rumah? Lapar wahai Rasulullah. Ketemu sama Umar. Kenapa kamu keluar rumah? Lapar wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Ya sudah. Kita main ke sahabat Ansor. Punya kebun. Akhirnya apa? Main di situ. Dikasih air, dikasih kurma, disembelihkan lahm, ya honam, ya apa kambing muda, sampai pulang dibawai satu tandan kurma. Bertamu, bener kan? Loh, kok bingung? Kok bingung kayaknya ini? Bingung iya. Hutang nggak boleh bertamu, ya bertamu. Jangan langsung kita meminta, jangan. Masih ada cara yang lain. Mintanya kepada Allah saja. Ya. Taruhlah meminta, minta kepada yang kita berhak meminta kepadanya. Kepada siapa? Ya. Kepada umara. Ya, kepada pemerintah. Itu boleh. Kalau di sini berarti minta kepada dinsos ya. Dinsos ya benar ya. Dinsos, nah itu. Boleh. Sebagaimana ya seorang hadisnya Bukhari, seorang wanita punya dua anak, enggak punya makanan, datang kepada Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta makan. Kenapa? Posisi Rasulullah adalah di situ sebagai pemimpin. Datang kepada Rasulullah minta makan. Rupanya di rumah Rasulullah cuma ada 3 buah kurma, dalam riwayat lain cuma 1 buah kurma dikasihkan. Cuma adanya itu. Coba seorang pemimpin, seorang kepala negara, di rumahnya cuma ada 1 buah kurma. Masya Allah. Kalau kita ya kulkasnya 2 pintu makanan semua. Masya Allah. Ya begitu ya. Nah makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah ya, nanti Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kita. Nah kemudian قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا بشير بن سليمان عن سيار Abi al-Hakam an Tariq ibn Shihab an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Telah menceritakan kepada kami Waqi', beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bashir bin Sulaiman bin Salman dari Sayyar Abi al-Hakam dari Tariq ibn Shihab dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala bi hajatun fa anzalaha bin nasi kana qaminan alla tusahhal hajatuh. Barang siapa yang menyandarkan kebutuhannya, ya barang siapa yang dia punya kebutuhan kemudian dia sandarkan kebutuhannya kepada manusia, maka kana qaminan. Qaminan itu sangat sulit untuk terpenuhi kebutuhan tadi. Untuk qamin. Allah tusahala hajatuh. Dan tidak akan dipermudah hajat-hajatnya. Sulit. Artinya kalau kita punya hajat, punya kepentingan, kemudian kita sandarkan kepada manusia, berat rasanya. Kalaulah dapat, hina kita. Kita butuh, tapi minta-minta. Hina kita. Ya, terhina diri kita ini. Dan akan sulit juga untuk mendapatkan kecukupan dan kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Wa man anzalaha billahi ta'ala atahu Allahu birizqin ajilin aw bimautin ajilin. Tapi barang siapa yang dia serahkan kebutuhannya kepada Allah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rizki yang segera atau kematian yang diundurkan. Kematian yang diundurkan. Bisa jadi rizkinya disegerakan atau kematiannya diundurkan. Ya, ditunda. Dan ini kehendak Allah. Memang para ulama ada yang mengatakan takdir, mati itu kan takdir. Apakah takdir berarti harus demikian? Apakah Allah bisa rubah takdir tersebut? Para ulama memang beda pendapat karena ada hadis la yardul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menggeser takdir kecuali doa. Hanya saja para ulama ada yang berpendapat yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dirubahnya takdir itu pun dengan takdir lagi, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak syahidnya. Intinya di sini ikhwan fil din nasakumullah, taruhlah kita mengikuti ulama yang berpendapat zahirnya yaitu umur bisa diundur dengan silaturahim. Ya, dengan banyak kita solih silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Maka demikian pula seorang yang menyerahkan diri urusannya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka ada dua pilihan. Bisa jadi rizkinya didahulukan atau umurnya dipanjangkan. Ya, bisa panjang ini, ya tadi kita terangkan ulama ada yang berpendapat barokah umurnya, atau dipanjangkan umurnya adalah benar-benar ditambah umurnya. Ya. Bagaimana dengan ketetapan Allah? Allah rubah lagi dengan ketetapan lagi. Bagaimana dengan takdir Allah? Allah rubah lagi dengan takdir lagi. Karena Allah Maha berkehendak. Demikian diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Sufyan dari Bashir dari Sayyar Abi Hamzah. Ya, ini riwayat yang benar dan beliau mengatakan Sayyar Abu al-Hakam lam yuhadits an Tariq, tidak menyampaikan dari Tariq ya Ibn Shihab. Ya, menurut Ibnu Katsir sanadnya terputus, tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya riwayat ini bersambung dengan syawahid dan mutaba'at sehingga disahihkan oleh sekian banyak ulama pula. Hadis ini insyaallah hadis yang hasan yang sahih yang memberikan faedah kepada kita bagaimana kita serahkan urusan ini kepada Allah, yaitu dalam bentuk tawakal. Tsiqah 'alallah, percayakan kepada Allah. Dan yang namanya tawakal itu bukan yais. Yais itu pasrah, putus asa, bukan. Jadi ketika Nabi Ya'qub kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan adiknya Yusuf yaitu Binyamin, kemudian Nabi Ya'qub menyuruh kakak-kakaknya untuk mencari. Kakak-kakaknya udahlah gak usah dicari, udah lama Yusuf hilang, sulit untuk dicari. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam mengingatkan, ya, innahu la ya'asu min rahillah ila al-qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. dalam ayat yang sebelumnya, la ta'yasu, jangan kalian putus asa. Innahu la ya'asu min rahmatil mirauhillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir, kufur nikmat. Artinya apa di sini? Jangan sampai kita belum berusaha kemudian sudah putus asa. Sudahlah kita serahkan tanpa berusaha. Ini bukan tawakal. Bahkan yang namanya tawakal adalah kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Wong belum berusaha sudah tawakal, ya salah. Berusaha dulu, belajar dulu, ya, kerja dulu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di dalam hadis tentang seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair tamshi khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, seperti tawakalnya burung, sungguh Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan temboloknya itu gak ada apa-apanya, kosong, pulang dalam keadaan penuh dengan makanan. Ya, berangkat dari rumah keluar, kemudian pulang ke rumah sudah bawa makanan. Ini tawakalnya model burung, ya, dengan modal sayap dan paruhnya. Modal sayap dan paruhnya saja. Itu saja dapat rizki. Apalagi kita manusia yang modalnya lebih banyak. Apa itu? Akal. Akal kita. Modalnya lebih banyak. Masa tidak mau bertawakal? Tidak mau berusaha? Nah, maka dalam hadis ini tawakal yang benar adalah seperti burung. Pergi pagi hari mencari makan, pulang dapat makanan. Karena apa? Rizki minallah. Sudah Allah atur. Jangan kita mau berusaha, aduh gak punya modal, gak punya ini, gak punya ijazah, gak punya keterampilan. Ketinggalan zaman. Orang yang ngomong seperti itu ketinggalan zaman. Mau cari rizki kok alasannya gak punya modal, gak punya kenalan, gak punya pengalaman, gak punya ijazah. Ini ketinggalan zaman, mas. Ya. Gak pernah taklim ini orang. Ya. Gak pernah taklim. Ya. Kita itu ma'asyiral muslimin sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu makhluk pun, menggunakan kalimat dabbah. Dabbah ini adalah seluruh yang berjalan di muka bumi. Walaupun dabbah ini biasanya secara urfiah, secara kebiasaan orang Arab digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Tapi secara bahasa umum, semua yang ada di muka bumi. Ya. Jadi menggunakan kalimat dabbah. Tidaklah satu makhluk pun di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudha'aha. Allah tahu nanti dia hidupnya di mana, matinya di mana, tinggalnya di mana, kerjanya di mana. Allah itu Maha tahu. Allah sudah ketahui itu. Yang penting berusaha. Kalau ujian, ya normal. Ya. Yang namanya ujian normal. Ya. Yang namanya kehidupan adalah ujian. Yang penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan khawatir rizkinya. Ya, jangan khawatir. Ya, Allah sudah menjamin rizkinya. Tinggal kita apa? Cari. Yang belum ketemu, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu rizkinya, jalannya itu kemana. Minta kepada Allah, dimudahkan jalannya. Innallaha balighu amrih, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan urusannya. Ain munfidha qadayahu ahkamahu fi khalqihi bima yuriduhu wa yasha'u. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menunaikan keputusannya dan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Jadi Allah sudah menanggung rizki kita, mencukupi rizki kita, dan Allah lah yang bertanggung jawab untuk menunaikannya, memberikannya, membaginya. Fi khalqihi, pada seluruh makhluknya. Bima yuriduhu wa yasha'u, sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu ada takdirnya, ada kadarnya. Kaqaulihi wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, segala sesuatu itu di sisi Allah ada kadarnya, ada jalurnya, ada takdirnya. Sudah Allah tentukan semuanya. Tinggal kita berusaha meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan putus asa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang namanya rizki dari Allah. Tinggal kita cari. Adapun ujian, ya wajar. Manusia pasti akan diuji. Kita sekolah aja, kalau belum ikut ujian lulus gak? Atau antum sekolah 20 tahun, belum ikut ujian lulus gak? Lulus gak kira-kira? Gak lulus. SD 10 tahun misalkan. Gak ikut ujian, lulus gak? Ya gak lulus. Antum kuliah 10 tahun, tapi gak ikut ujian, lulus gak? Gak lulus. Dapat gelar gak? Gak dapat gelar. Ya. Tetapi yang namanya dunia ini, lulus tidak lulus harus keluar dari dunia. Kalau kita sekolah gak lulus, sekolah terus. Paling DO, kalau kelamaan. Tetapi yang namanya kehidupan dunia, lulus atau tidak lulus dari kehidupan dunia ini, atas ujian-ujiannya, kita tetap akan keluar dari dunia ini. Di waktu yang sudah ditentukan. Yang lulus, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang tidak lulus, akan mendapatkan kesengsaraan. Maka hendaknya kita lulus. Nilainya semoga istimewa. Masuk surga yang tertinggi. Ya. Gimana? Kumlot. Wah, kumlot. Ya. Masya Allah. Ya. Kita berusaha demikian. Belum adanya? Belum. Nah, jadi yang namanya tawakal itu demikian, berusaha. Ada dua sisi manusia. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim, kalau tidak salah dalam Madarij Salikin, mengenai dua kondisi manusia yang salah dalam tawakal. Yang pertama, orang yang mempercayakan semua urusannya kepada dirinya, ya, sehingga nggak ada tawakalnya kepada Allah. Dia sangka bahwasanya kekuasaan yang dia raih, harta yang dia miliki adalah hasil jerih payah dan kecerdasan dia. Ini adalah seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman. Na'udzubillah min dzalik. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah orang yang atas namanya tawakal tapi gak berusaha. Pengin tawakal tapi gak berusaha. Inilah orang-orang seperti orang-orang kafir. Kenapa diibaratkan dengan orang-orang kafir dan disebutkan dalam Al-Quran, orang yang putus asa itu adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu, ya, orang-orang musyrikin Arab, mereka pengin surga tapi tidak mau mentauhidkan Allah. Pengin surga tapi enggak mau beribadah kepada Allah, maka itu angan-angan kosong. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan kosong mereka. Penginnya surga tapi enggak mau ibadah. Jadi kalau kita pengin surga, ya kita harus ibadah. Harus taat kepada Allah. Tetapi kita sadar bahwasanya amalan kita walaupun banyak enggak akan bisa untuk meraih surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, maka orang-orang yang pertengahan adalah dia berusaha dan dia serahkan hasil usahanya kepada Allah. Inilah yang namanya tawakal. Paham ya? Nah, fadhil dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qauluhu ta'ala wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ, dan wanita-wanita yang sudah yais minal mahid, wanita-wanita yang sudah menopause, bahasa singkatnya, yang sudah tidak bisa haid, in irtabtum, ya, jika kalian ragu, ya, apakah itu haid, apakah itu istihadhah, itu wanita ini usianya sudah menopause. Misalkan sudah berapa? 60 ya misalnya. 60. Tapi masih mengeluarkan darah. Ini darah haid apa istihadhah? Kan ragu kan di sini kita. Karena keumuman wanita 60 tahun sudah menopause. Tapi kok masih keluar darah? Ya. Maka indil tabtum, kalau kalian ragu padahal wanita itu sudah masuk keumuman sebagai wanita yang menopause, fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Ya. Maka masa iddah mereka kalau dicerai adalah salah satu ashhur, 3 bulan. Ya. 3 bulan. Kalau kemarin kan 3 kali masa suci. Nah, kalau ini 3 bulan. Ya. Kenapa menggunakan 3 kali masa suci? Karena masih haid. Hitungannya akan lebih lama. Tapi kalau ini karena sudah tidak haid, maka salah satu ashhur, 3 bulan. Wallahi lam yahid. Demikian pula wanita yang sudah sama sekali tidak haid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Dan juga wanita-wanita hamil, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Jadi kalau wanita hamil diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Baru 3 bulan dicerai misalkan, maka nunggu sampai 6 bulan berikutnya melahirkan. Atau misalkan sudah 9 bulan dicerai sama suaminya, nunggu 10 hari lahir, ya sudah masa iddahnya selesai. Jadi cuma 10 hari tok. Karena apa? Ya, melahirkan. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu mudah, gampang. Kalau dia bertakwa, gampang urusannya. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Demikianlah ya, perkara yang Allah tetapkan turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya. Subhanallah, ya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini mubayyinan li'iddatil ayisah wa hiya allati qanta'a inqata'a 'anha al-mahidhu likibariha. Allah di dalam Al-Quran ini menjelaskan mengenai masa iddah wanita menopause yang telah terputus masa haidnya. Keumumannya sudah enggak haid karena sudah sepuh. Innaha salasatu ashhur aywadun 'an salasati quru. Di mana masa iddahnya adalah 3 bulan sebagai pengganti dari 3 kali masa suci. Fi haqqi man tahidu, pada hak wanita yang masih haid itu 3 kali masa suci. Kama dalat ala dzalika ayatul Baqarah, sebagaimana ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah. Ya, bahwasanya ya, iddah mereka adalah salasata quru, 3 kali quru, yaitu 3 kali masa suci. Hitungannya beda dengan yang sudah menopause. Wa kadzalika sighar allai lam yablughna sinnal haid. Demikian pula yang masih kecil, yang belum masuk usia haid. Misalkan dia dinikahi umur 6 tahun, ya. Kan secara akad sah. Wanita yang dinikahi umur 6 tahun sah secara akad. Tapi belum bisa dihubungi sampai dia haid dulu, baru boleh disetubui. Nah, kalau qadarullah ternyata belum masa haid, umur 7 tahun dicerai oleh suaminya yang telah mengakad dia, maka iddahnya iddatuhunna ka iddatil aisyah salasatu ashhur. Maka masa iddahnya adalah seperti wanita menopos, yaitu 3 bulan. Ya. Qala walla illam yahid, dan wanita-wanita yang ya belum haid. Wa qawluhu inirtabtum, adapun firman Allah Ta'ala inirtabtum, apabila kalian ragu, fihi qawlan. Ada 2 pendapat di sini. Salah satunya pendapat ta'ifatun minas salaf, sebagian besar dari ulama salaf seperti Mujahid, Az-Zuhri, Ibn Zaid, ay in ra'ayna daman wa syakaktum fi qawni haydan aw istihadatan wartabtum fihi. Yaitu kalau wanita tersebut melihat darah keluar tapi ragu, ini haid apa istihadah, dan kalian pun ragu ya, karena keumumannya sudah tidak haid lagi atau bentuknya ya darah segar, tidak seperti darah haid yang hitam yu'raf ya, maka yang seperti ini iddahnya adalah 3 bulan. Jadi bedakannya, sekali lagi dibedakan. 3 kali masa suci dengan 3 bulan itu beda. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, inirtabtum fi hukmi iddatihinna walam ta'rifuhu fa huwa 3 ashhur. Yaitu hukum iddah mereka kalau tidak tahu itu darah haid atau tidak, itu adalah 3 bulan. Ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dan ini yang dipilih oleh Mujarir At-Tabari wa huwa adhar fil ma'na, dan ini lebih nampak pada makna ayat tersebut. Wahtaja alihi bima rawahu an Abi Kuraib wa Abi Sa'id, yang berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abi Kuraib dan Abi Sa'id ya. Qala, keduanya mengatakan hadatsana Ibnu Idris qala akhbarana Mutarrif an Amr bin Salim qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, inna idatan min idatin nisa lam tudkar fil kitabi. Wahai Rasulullah, ada beberapa wanita, yaitu golongan wanita yang belum disebutkan di dalam Al-Quran mengenai masa idahnya, yaitu as-sighar, anak kecil yang belum masa haid, al-kibar, ya, wanita yang sudah sepuh yang menopause, wa ulatul ahmal, dan wanita-wanita hamil. Fa anzalallahu taala, kemudian turunlah firman Allah taala surah At-Talaq ini, ayat yang ke-4. Turun ayat ini. Wallaa ya'isna minal mahid min nisaikum, dan seterusnya. Turun ayat ini. Dari permulaannya adalah pertanyaan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, dengan beberapa riwayat. Faqala, beliau mengatakan hadatsana Abi qala hadatsana Yahya bin Mughirah qala akhbarana Jarir an Mutarif an Amr bin Salim an Ubay bin Ka'ab qala, dari Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan qultu ya Rasulullah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasulullah, inna nasan min ahli al-Madinah lama anzalat hadhihi al-ayah allati fil Baqarah fi iddatin nisa, sesungguhnya beberapa manusia dari penduduk Madinah ketika turun dalam surat Al-Baqarah mengenai masa iddahnya wanita, qalu, mereka mengatakan, laqad baqiya min iddatin nisa'idatun lam yudkarna fil Qur'ani, sesungguhnya ada beberapa golongan wanita yang belum disebut masa iddahnya, karena waktu itu masih yang turun adalah Al-Baqarah. Dari sini kita tahu surat At-Talaq adalah Madaniyah karena turun setelah Al-Baqarah. Siapakah mereka? Yaitu as-sighar, anak-anak kecil yang belum haid, kibar, wanita yang sudah menopause, allati qad inqata'a minhunna al-haid, yang telah terputus masa haidnya, wa dawatul hamli, dan juga wanita-wanita hamil. Qala fa anzalat allati fi an-nisa, kemudian turunlah ya mengenai wanita-wanita yang tadi disebutkan tadi, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. Turunlah ayat ini. Nah, subhanallah. Ini adalah salah satu ya asbabun nuzulnya. Pertanyaan Ubay bin Ka'ab dan sebagian para sahabat. Maka Allah turunkan. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa Al-Qur'an ini diturunkan dengan bertahap supaya lebih kokoh. Enggak jumlatan wahidah, enggak satu tuk, satu mushaf turun begitu, tidak. Bahkan bertahap. Ya, dengan seperti ini kita akan lebih mengetahui apa yang dimaksud, apa urutannya, bagaimana perbedaannya, mana nasikh mansukhnya, mana yang umum, mana yang khusus. Ya. Inilah hikmah di balik diturunkannya Al-Qur'an itu bertahap. Wa qauluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadh'na hamlahunna. Dan wanita-wanita hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan janinnya. Yaqulu ta'ala wa man kanat hamilan fa iddatuha biwad'ih. Allah menerangkan di sini siapa yang hamil, dia dicerai, maka masa iddahnya adalah ketika dia melahirkan. Walau kana ba'da talaq awil maut bifuwaqi naqah. Walaupun setelah ditalak atau setelah mati itu selisih waktunya sangat sebentar sekali. Ya. Sangat sebentar sekali. Biqali jumhuril ulama min as-salaf wal khalaf. Ya, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama terdahulu apapun yang belakangan, kama huwa nassu nasu hadhihi al-ayatil karimah, sebagaimana ini tekstual dari ayat yang mulia ini, wa kama warad dan juga sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi. Wa qad ruwiya an Ali ibn Abbas, dan diriwayatkan dari Ali bin dan Ibn Abbas annahuma dhahaba fil mutawaffa anha zawjuha annaha ta'tadda bi ab'ad al ajlain min al wad'i aw al ashhur amalan bi hadhihi al ayah wallati fi suratil baqarah. Adapun sahabat Ali dan Ibnu Abbas berpendapat berbeda dengan mayoritas ulama, mayoritas sahabat, yaitu keduanya berpendapat kalau yang meninggal, kalau wanita hamil itu ditinggal meninggal, bukan dicerai, bukan cerai hidup ya, tapi cerai mati bahasa sekarang ini, maka masa iddahnya itu lebih dari sekedar melahirkan. Ya, lebih dari sekedar melahirkan. Ya, yaitu bi'ab adil ajalaini minal wad'i awil ashhur. Jadi dilihat waktu yang paling panjangnya itu mana? Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan tadi ana ceritakan diceraikan usia 3 bulan. Usia 3 bulan, kalau wanita haid dicerai, wanita yang masih haid ya, dicerai pada masa sucinya, maka salah satu khuru, 3 kali masa suci. Hampir 4 bulan. Dengan 6 bulan, maka yang dipilih adalah yang paling jauhnya, yaitu 6 bulan. Tapi kalau dicerainya misalkan di bulan 9 kehamilannya, ini kan kalau nanti ditunggu masa iddahnya adalah kelahiran, bisa jadi cuma 10 hari. Nah, maka kalau posisinya seperti ini, dipilih masa yang paling panjang, yaitu 3 kali masa suci. Jadi pahami gak? Nah, ini pendapatnya sahabat Ali dan Ibnu Abbas. Adapun mayoritas ulama berpendapat adalah sesuai dengan zahir ayat ini, bahwasanya kalau wanita hamil, ia iddahnya adalah ketika melahirkan, walaupun sebentar. Ya, sudah pembukaan satu dicerai sama suaminya, kamu saya talak. Lagi pembukaan satu mas, kamu saya talak. Tiba-tiba masuk rumah sakit, lahir hari itu juga, ya selesai masa iddahnya. Ini contoh, barangkali kasus kan perlu disampaikan kan, barangkali ada. Ya. Nah, ini yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, tentang masalah fikhiyah. Ya. Qala al-Bukhari, berkata Bukhari, حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة dari Abu Salama beliau menceritakan ja'a rajulun ila Ibnu Abbas wa Abu Hurairah jalisun, datang seseorang kepada Ibnu Abbas, saat itu Abu Hurairah sedang berdiri, sedang duduk. Faqala aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 lailah, berilah fatwa kepadaku mengenai seorang wanita yang melahirkan setelah suaminya ini meninggal jaraknya 40 hari. Ya, atau suaminya menceraikannya. Yaitu jaraknya 40 hari. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Ya. Pilihlah yang mana yang paling lama waktunya. Ya, kalau suaminya meninggal dunia. Qultu ana wa ulatul ahmal ajaluhunna yadh'una hamlahun. Kemudian aku mengatakan, ya, menyampaikan ayat ini. Faqala Abu Hurairah, ana ma'a ibni akhi ya'ni Abu Salamah. Aku pernah bersama anak saudaraku yaitu Abu Salamah. Fa arsala ila Ibnu Abbas ghulamahu Kurayban ila Ummi Salamah yas'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ibnu Abbas ketika itu mengutus budaknya yang namanya Quraib menuju Ummu Salamah untuk bertanya. Faqalat qutila zawju Subay'ah al-Aslamiyah wa hiya hubla, telah terbunuh suami dari Subay'ah al-Aslamiyah wa hiya hubla, dalam keadaan dia mengandung. Fawada'at ba'da mautihi bi 40 lailah, kemudian melahirkan setelah meninggalnya itu 40 hari. Fakhatabat fakhatabtu wa ankahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Sanabil fi man khatabaha. Kemudian setelah 40 hari, ya, aku melamarnya. Dan yang menikahkannya adalah Rasul. Rasulullah sebagai walinya. Wali hakim begitu ya. Untuk menikahkannya. Dan salah satunya adalah Abu Sanabil yang mengkhidbahnya. Demikian riwayat Bukhari. Dalam hadis ini secara ringkas. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim secara panjang lebar. Intinya adalah, di sini sahabat Abu Hurairah menyampaikan riwayat, ya, kisah Subay'ah al-Aslamiyah yang dia mengandung, kemudian suaminya meninggal dunia, setelah itu 40 hari kemudian lahiran, setelah lahiran dilamar, ya dilamar, salah satunya yang mau melamar adalah Abu Sanabil. Nah, kemudian dinikahkanlah, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali hakimnya. Berarti dari hadis ini, ya, yang jelas ini menguatkan pendapat daripada mayoritas ulama. Menguatkan pendapat dari mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya masa iddah daripada wanita hamil adalah sampai melahirkan sesuai dengan zahir ayatnya, ya, sesuai dengan hadis ini dan mayoritas ulama. Memang ada tadi pendapat yang lain, pendapatnya Ibnu Abbas dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yaitu kalau ditinggal meninggal maka dicarilah, ya, iddah yang paling panjang. Tapi hadis ini, ya, menolak pendapat tersebut. Intinya adalah insyaallah yang lebih kuat, yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Naam. Ikhwana fi dinazakumullah. Ya, demikianlah sampai di sini tafsir daripada ayat yang keempat ini dalam surah At-Talaq, dan masih banyak lagi penafsirannya, nanti insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Yang intinya semua gambaran ini menunjukkan kepada kita begitu mulianya syariat yang mulia ini. Ya, sampai masalah talak itu diatur. Sampai masalah iddahnya diatur. Itu luar biasa syariat yang mulia ini. Ya. Sebagai penjagaan terhadap ya wanita, terhadap anak-anak dan terhadap kehormatan suaminya juga. Ya. Karena di dalam Islam itu sangat menjaga yang namanya nasab. Kemurnian nasab supaya tidak tercampuri dengan ya air zina. Ya, dilindungi benar-benar dalam syariat, atau jangan sampai bercampur ya antara satu air dengan air yang lainnya. Ya. Ini benar-benar dijaga dalam syariat yang mulia. Ya. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari ya, la tungkahu al-jariyah wa hiya hubla. Tidak boleh dinikahi seorang jariyah. Ya, jariyah itu budak perempuan, kecuali dalam keadaan dia hamil. Maksud daripada hadis ini, dulu ada sebagian yang salah paham, jariyah diartikan wanita. Jadi tidak boleh wanita itu dinikahi ketika hamil. Ya. Padahal maksud daripada hadis ini adalah tadi, kalau wanita hamil ya dia itu budak, ya, karena jariah itu budak, maka tidak boleh dihubungi sampai apa? Sampai dia melahirkan. Yaitu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihubungi, karena jangan sampai tercampur antara apa namanya air banyak orang di dalam wanita. Ya. Ini untuk menjaga kemurnian daripada nasabnya. Ini sangat penting ya. Qul fi dinan zakumullah. Ya, demikian ya. Semoga adapun apa namanya menikahi wanita yang hamil, maka kalau wanita hamil itu hamil karena nikah, sepakat ulama tidak boleh. Duduknya benar dulu, sampai sini. Ya, jadi kalau menikahi wanita hamil dalam keadaan hamilnya dengan sebab nikah, ya, maka tidak boleh, sepakat ulama. Sebagaimana dalam ayat, nggak boleh dinikahi, ya, karena ini masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi. Ini kalau hamilnya karena apa? Karena menikah, kemudian dicerai atau suaminya meninggal. Adapun kalau hamilnya di luar nikah, ulama beda pendapat. Ini jangan salah paham ya. Kalau sebabnya nikah, sepakat ulama gak boleh dinikahi sampai melahirkan. Tapi kalau sebabnya di luar nikah, bukan karena pernikahan kemudian wanita itu hamil, boleh tidak dinikahi? Ada dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan sah. Sehingga jangan kaget kalau di Indonesia pakai madhab Syafi'i, ada wanita hamil di luar nikah kan dinikahkan. Ya, jangan kaget karena itu madhabnya Imam Syafi'i. Ya, tapi syaratnya tadi, syaratnya apa? Hamilnya bukan karena nikah. Kenapa Imam Syafi'i berdalilkan ayat ini adalah terkait wanita yang terhormat, hamil dengan terhormat. Adapun kalau wanita yang hamilnya karena di luar pernikahan, maka tidak terbawa dalam ayat ini. Tidak terbawa dalam ayat ini. Ya, karena anaknya pun tidak masuk ke dalam nasab bapaknya. Jadi paham ini ya? Ya, sehingga perlu dipahami memang di madhab Syafi'i itu demikian. Jadi jangan kaget di Indonesia, kok itu dinikahkan? Wanita hamil di luar nikah. Ya karena tadi memang menurut Imam Syafi'i pendapatnya sah. Ya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan yang penting yang menikahi adalah jangan laki-laki yang mukmin, artinya bukan jangan laki-laki yang baik-baik. Sih maksudnya gimana? Ya dinikahkan sama yang sama lah. Misalkan yang menghamilinya atau yang sama begitu. Adapun kalau wanita laki-laki beriman, ya maka tidak boleh dalam bahasa sekarang saya menyelamatkannya gitu, nggak boleh, nggak ada kaitannya kemudian dinikahi gitu untuk menyelamatkan dia supaya terjaga kehormatan, sudah nggak terhormat, ya sudah nggak terhormat. Jadi kalaulah kita beriman jangan menikahi ya wanita yang demikian, kecuali kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, itu pun jangan ketika dia hamilnya. Jadi pahami ya. Jadi supaya tidak terjadi polemik di masyarakat, kadang ya kan sudah dinikahkan sama penghulu, wah tapi saya gimana ya ini dan seterusnya, ya itu memang di dalam pendapat Syafi'iyah itu sah ya, begitu ya. Karena di sini qadhinya ya umaranya bermadzhab Syafi'i, ya diikutin saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.